Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syar umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Arba'un Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. Kemarin kita sudah membaca sampai hadis yang ketiga. Kita insyaallah pada kesempatan pagi hari ini akan mulai dengan al haditsur rabi'u, hadis yang keempat. عن مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أي قد استقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرنا قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذروا أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. Dari Malik ibnu Al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku datang kepada Nabi SAW dan kami pada saat itu umurnya masih pada muda, maka kami menginap atau kami bersama Rasulullah SAW selama 20 hari 20 malam. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang sangat berbelas kasih, dan ketika beliau menyangka kami sudah rindu dengan keluarga kami, beliau menanyakan tentang orang-orang yang kami tinggalkan, maka kami memberitahukan kepadanya. Maka beliau SAW bersabda, pulanglah kalian kepada keluarga kalian, lalu tinggallah bersama mereka, ajarkan mereka, dan perintahkan mereka. Beliau menyebutkan beberapa hal yang aku hafal atau aku tidak hafal. Lalu kalian sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jika waktu sholat sudah tiba, maka salah seorang di antara kalian kumandangkan adzan, lalu orang yang paling besar di antara kalian menjadi imam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ikhwati fillah, kemudian Syekh Asadhan hafizhahullah ta'ala memberikan syarahnya di bawahnya. Qauluhu ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini dalam hadisnya ataitu, beliau menyebut meneruskannya ataina, mungkin ada kesalahan di dalam cetakan. Kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada sebuah pelajaran, itu apa? Fadlur rihlati fi talabil ilmi, adalah keutamaan perjalanan di dalam mencari ilmu. Karena apa? Karena yang namanya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jika kita menemukan seorang guru yang kita inginkan yang berada di tempat jauh, jika kita memungkinkan untuk mendatanginya, maka datangi, bukan dengan mendatangkan guru itu ke tempat kita. Karena asalnya namanya ilmu itu adalah didatangi. Wa fihi al-hirsu 'ala talabil 'uluwi wa dhalika bil 'inati bit talaqqi min kibari ahli al-'ilmi. Di situ juga terdapat pelajarannya, itu apa? Menginginkan keluhuran atau ketinggian di dalam derajat, yaitu dengan apa? Dengan cara berusaha untuk mendapatkan ilmu dari para ulama yang kibar, ulama yang besar, bukan dari orang ulama-ulama yang dari dai-dai yang masih kecil, tapi yang ulama yang besar. Qauluhu wa nahnu syabibatun mutaqaribun. Ketika Malik bin Harith mengatakan kami adalah syabibah mutaqaribun, maksudnya adalah apa? Harsu min syabab as-sahabati nahika an kibarihim radhiyallahu ta'ala anhum an talabil ilmi. Menunjukkan bahwa para pemuda di zaman sahabat sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi SAW, ya para pemuda sahabat, apalagi mereka yang sudah berumur, itu sangat antusias untuk mencari ilmu, terutama langsung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu fa qamna 'indahu 20 yawman wa lailah. Dan ketika Malik bin Harith mengatakan maka kami tinggal bersamanya 20 hari 20 malam. Di sisi pelajaran annal ilma yahtaju ila mudawamatin fi thalabi wa musabarah fil azmi. Bahwasanya ilmu itu membutuhkan kontinu di dalam mencari. Jadi kalau ada orang mencari ilmu bosan, baru belajar dua pertemuan, tiga pertemuan lalu muntaber, ya mundur tanpa berita, dan musabarah fil azmi, dan tekad yang kuat, tekad yang terus menerus, ya, itu adalah tuntutan dari menuntut ilmu. Orang tidak mungkin menuntut ilmu dengan leha-leha, dengan santai-santai, dengan terputus-putus. Belajar satu kitab belum selesai lalu loncat. Belajar satu pelajaran belum selesai lalu pindah lagi karena bosan. Maka tidak akan ada ilmu yang dapatnya. Dan orang yang cengeng, yang tidak sabar di dalam mencari ilmu juga tidak akan mendapatkan ilmu. Qala Yahya Ibn Katsir, la yusatta'ul ilmu bi rahatil jism. Ilmu itu tidak akan dapatkan dengan badan yang santai-santai. Ya. Jangankan ilmu ilmu agama, ilmu dunia pun sama. Jika santai-santai tidak akan saya dapatkan ilmu itu. Bahkan untuk dunia pun tidak akan bisa dapatkan dengan santai-santai. Segala tujuan kita tidak akan bisa dapatkan dengan santai-santai. Apalagi ilmu akhirat. Ya, maka harus dapatkan dengan tekad yang kuat, dengan kesabaran, dengan kontinuitas, ya, secara kontinu. Wa fihi aslu sakanat talabatil ilmi bi qurbi syekh. Dan di sini juga ada sebuah pelajaran bahwa pada asalnya yang namanya penuntut ilmu hendaknya tinggal dekat dengan gurunya, tidak berjauhan, maka didatangi guru tersebut. Ya, contohnya seperti yang di pondok. Pondok itu kan mereka belajar langsung dengan gurunya, tinggal dekat dengan guru-gurunya. Atau seperti yang mulazamah, itu tinggal dekat dengan gurunya. Wallahu a'lam. Wa qawluhu wa kana rahiman rafiqa. Dan ketika Malik bin Harith mengatakan Rasulullah itu adalah sangat berbelas kasih, ada pelajaran azimu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatihi li talabatil ilmi. Di sini menunjukkan betapa agungnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kecintaannya kepada para penuntut ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa bil mu'minina ra'ufur rahim." Kepada orang-orang beriman, Rasulullah SAW itu yaitu ra'uf rahim. Pengasih dan penyayang, berbelas kasih dan penyayang. Wa fihi rahmatul muallimi bi talamidhihi wa tarafuqu ma'ahum. Di situ juga pelajaran bahwa seorang guru hendaknya menyayangi murid-muridnya dan bersikap lembut kepada mereka. Waqad akkada sallallahu alaihi wasallam dalika bil wasiyati bi talabatil hadis. Faqad kana Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yaqulu lahum marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusina bikum, yani talabatil hadis. Bahkan hal itu sudah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasiat kepada para penuntut hadis, kepada orang-orang yang belajar hadis. Sebagaimana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Selap mata tang kepada orang-orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallam itu mewasiatkan kepada kami untuk apa? Untuk berbuat baik kepada kalian, yaitu kepada siapa? Kepada para pencari atau orang-orang yang belajar ilmu hadis, baik riwayah ataupun diroyah. Wa qalu falamma ra'a anna qad ishtahaina ahlana aw qad istaqna. Dan ketika Nabi SAW melihat bahwa kami sudah rindu kepada keluarga kami, fihi azimatu fatonatin Nabi SAW, ini menunjukkan betapa bijaksananya Nabi SAW. Jadi Nabi itu bukan hanya mementingkan diri sendiri, Nabi SAW juga melihat dan mencari tahu tentang kondisi dari murid-murid yang diajarkannya, dari orang-orang yang belajar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi anna 'ala al-mu'allimi al-hirsu 'ala tafaqqudi thullabihi wa mulahadhatu masha'irihim. Fadhalika ad'a liqbulihim li ta'limihi wa mahabbatihim lahu wa ta'athuruhum bihi. Seorang guru hendaknya berusaha untuk mencari kabar tentang murid-muridnya dan memerhatikan perasaan-perasaan mereka, ya. Jadi jangan hanya sekedar mengajar, tidak ada kedekatan secara emosional, ya, tapi harus ada kedekatan secara emosional. Bertanya tentang keadaannya. Kalau dilihat ada yang sekitar seperti murung, maka tanya ada apa. Kalau kelihatan pucat, maka tanya apakah sehat atau tidak. Yang terlambat tanya kenapa terlambat. Bukan untuk dimarahi, tapi untuk mencari solusi. Jika memang mungkin terlambat karena ada satu hal yang menghalanginya, maka mungkin besok bisa kita bantu. Seperti itu seorang guru. Kenapa? Karena hal itu akan menyebabkan lebih diterimanya pengajarannya, dan guru dan murid akan lebih cinta kepada gurunya, dan murid akan lebih berbekas, ya, di dalam pengajaran guru-gurunya. Dengan apa? Dengan selalu menanyakan kabar dan memerhatikan perasaan dan kabar dari murid-muridnya. Wa qalu sa'alana 'amman tarakana ba'dana fa akhbarna. Beliau bertanya tentang orang-orang yang kami tinggalkan di belakang, yaitu orang-orang keluarga yang ditinggalkannya, lalu kami memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi anna 'inayatal mu'allimi bil muta'allimi la takunu bi ta'limihi fahasib. Di sini ada pelajaran bahwa perhatian seorang guru kepada murid-muridnya itu tidak hanya apa? Tidak hanya pada pengajaran saja, ya. Tidak hanya pada pelajarannya saja. Sudah sampai mana? Atau hafalannya sudah sampai mana? Tidak hanya sampai di situ, ya. Bal yashmulu dhalika ma'rifata ahwalihi walau ijmalan. Bahkan perhatiannya itu mencakup kondisi-kondisi keadaan dari murid-murid tersebut walaupun secara global. Contohnya bagaimana keluarganya, ada yang sakit tidak, atau walaupun begitu tidak masalah. Atau kalau ada waktu secara mendetail pun tidak masalah, bukan dalam rangka kepo, ya, bukan dalam rangka ingin tahu, tapi dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada murid-muridnya. Wa hadza mimma yazidul muta'allimu hubban li mu'allimihi wa raghbatan fi ziyadati tahsil. Hal itu menyebabkan seorang guru, seorang murid akan lebih cinta kepada gurunya dan lebih apa? Lebih antusias untuk mencari ilmu atau untuk mendapatkan ilmu dari gurunya tersebut. Wa qauluhu irji'u ila ahlikum. Sabda Nabi SAW, kembalilah kalian kepada keluarga-keluarga kalian. Fi irsun Nabi SAW alaihi ta'iku lezi haqqin haqqah. Nabi SAW selalu berusaha untuk menjaga. Agar apa? Agar setiap hak diberikan kepada yang berhak. Jadi, namanya orang sudah lama meninggalkan keluarga tentu akan rindu. Dan juga yang tinggalkan lebih rindu lagi. Maka Nabi SAW ketika memerintahkan untuk pulang, itu agar apa? Agar terlepas kerinduan. Baik yang meninggalkan ataupun yang tinggalkan. Itu adalah sebuah hak yang tidak boleh ditahan-tahan. Wa qalahu fa aqimu fihim wa 'allimuhum wa muruhum wa dhakkar asya'an ahfadhuha aw la ahfadhuha. Maka Nabi SAW juga menyebutkan, tinggallah bersama mereka, ajarkan kepada mereka dan perintahkan mereka. Lalu Nabi SAW menyebutkan beberapa perkara yang Malik Ibn Harith ini ada yang hafal dan tidak hafal. Pelajarannya, anna ala talibul ilmi, anna ala talibul ilmi ayyu'niya bita'limi ahlihi fahum awlan nasi bidhalik. Bahwa seorang penuntut ilmu itu hendaknya apa? Hendaknya memperhatikan atau perhatian terhadap pengajaran keluarganya. Ya. Dan keluarga itu adalah orang yang paling berhak, yang harus prioritaskan di dalam pengajaran. Jadi ketika seorang belajar, itu tujuan utamanya bukan untuk mengajarkan orang lain, tapi pertama adalah mengangkat kebodohan pada diri sendiri, kemudian mengajarkan kepada keluarganya. Ya. Kenapa? Karena yang namanya keluarga itu mempunyai hak atas dirinya, ya, sebagai kepala keluarga atau sebagai anggota keluarganya. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala babu ta'limir rajuli amatahu wa ahlah. Imam Bukhari rahimahullah mengatakan bab pengajaran seorang rajul kepada seorang laki-laki kepada budaknya dan kepada istrinya. Di sini menunjukkan bahwa seorang laki-laki hendaknya mengajarkan keluarganya sampai kepada budaknya atau pembantunya. Tsumma saqa isnadahu ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun lahum ajran rajulun min ahli al-kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal 'abdul mamluku idza adda haqqallahi wa haqqo mawalihi wa rajulun kanat 'indahu amatun fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa'allamaha fa'ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fatazawwajaha falahu ajran. Kemudian menyebutkan sanad yang sampai kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang atau tiga golongan yang mempunyai dua pahala. Ya, ini pahala yang besar sekali pahalanya. Yang pertama, seorang dari ahlu kitab, ya, baik Yahudi ataupun Nasrani, dia beriman kepada nabinya, yaitu beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, lalu beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia mendapatkan dua pahala. Kenapa? Karena pahala beriman kepada nabinya, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Wal'abdul mamluk idza adda haqqallahi wa haqqo mawalihi. Dan seorang budak sahaya, hamba saya, budak belian, jika dia melaksanakan dua hak, yaitu hak Allah dan hak tuannya, maka dia mendapatkan dua pahala. Karena apa? Karena melaksanakan dua hak tersebut, tidak meninggalkan salah satunya. Wa rajulun kanat 'indahu amatun fa'addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fa tazawwajaha falahu ajran. Kemudian seorang laki-laki yang mempunyai budak perempuan, lalu beliau mendidiknya dengan sebaik-baik didikan, lalu mengajarkannya dengan sebaik-baik pengajaran, kemudian membebaskannya dan menikahinya, maka dia mempunyai dua pahala. Pahalanya di mana? Pertama adalah dengan mengajarkan pendidikannya, mendidiknya. Yang kedua, pahala membebaskannya dari perbudakan. Maka dia mendapatkan dua pahala yang sangat besar. Wa syahidu min hadithi qawluhu wa rajulun kanat indahu amatun fa'addabaha. Yang menjadi dalil dalam hadis tersebut adalah ketika Nabi SAW bersabda, seorang laki-laki mempunyai seorang budak perempuan yang kemudian dididik dengan sebaik-baik didikan, diajarkan dengan sebaik-baik pengajaran, lalu dimerdekakan, ya, dibebaskan dan dinikahinya. Fa idza kana rajulu yu'jaru fi ta'limi amatahu fa kaifa ibnahu wa ahla baiti. Jika seorang pahala ketika mengajarkan budak beliannya, budak hamba sahayanya, ya, padahal itu bukan siapa-siapa, itu adalah karena yang namanya budak itu adalah sama dengan barang diperjualbelikan. Itu mengajarkannya saja mendapatkan pahala. Lalu bagaimana jika mengajarkan keluarganya, mengajarkan istrinya, mengajarkan anak-anaknya, maka tentu pahalanya lebih besar lagi. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu fi qawlihi taala qu anfusakum wa ahlikum nara qala 'allimu ahlikum al-khaira. Dan dari Ali radhiyallahu taala anhu berkata ketika Allah subhanahu wa taala, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan, ajarkan keluarga kalian. Maksudnya ajarkan tentang kebenaran dalam agama Islam. Wa qala Imam Malik rahimahullahu taala, kana as-salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Imam Malik rahimahullahu taala berkata, ya Imam Malik, kita semuanya tahu siapa Imam Malik, mengatakan bahwa as-salaf kita yang soleh, anak-anak mereka untuk Bakar dan cinta kepada Umar sebagaimana mereka mengajarkan surat dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena itu merupakan bagian dari ya. Jangan sampai orang mengaku beragama Islam tapi kemudian benci kepada Bakar Umar. Nauzubillahi min dzalik. Wa qala Sa'id bin Al-'As, "Idza 'alla waladi hajjajtuhu wa zawwajtuhu faqad qadaitu haqqahu wa baqiya haqqi 'alayhi." Sa'id bin Al-'As mengatakan, jika aku mengajarkan anak-anakku, anak laki-laku itu tentang Quran, lalu aku menghajikannya dan aku menikahkannya, maka aku sudah tinggal sisalah hak aku atasnya. Jadi seorang tua itu mempunyai kewajiban apa? Kewajiban mengajarkan anak, kemudian menghajikannya jika mampu, dan menikahkannya. Nah, jika itu sudah selesai, tinggal apa? Tinggal anaknya itu berbakti, anak laki-lakinya berbakti kepada orang tuanya. Wa qalu wa sallu kama ra'aytumuni usalli. Bersabda, salatlah bagaimana kalian melihat aku salat. Fi ta'limul ilmi bil qawli wal fi'li. Bahwa pengajaran itu, mengajar itu tidak hanya dengan ucapan tapi juga mengajar dengan perbuatan, dengan contoh. Atu falu altin lakum ahadukum wal ya ummakum akbarukum. Jika waktu salat sudah tiba, maka maka kumandangkanlah azan oleh salah seorang di antara kalian, dan apa, dan jadilah imam orang yang paling tua di antara kalian. Fihi azimun fa'alimi 'ala sahibihi haitsu anna innahu yanfa'u sahibahu fi safarihi wa hadrihi wa ma'alihi fi jami'i sya'ni. Menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya manfaat ilmu. Kenapa? Ilmu itu bermanfaat pertama kepada orang yang belajar, ya, kepada orang yang mempelajarinya. Baik apa? Baik dalam pelajaran, dalam perjalanan, ataupun ketika sedang tinggal di tempatnya. Juga berguna ketika bersama dengan keluarganya, dan berguna dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi. Orang berilmu itu, subhanallah, ya, dia akan tenang. Kenapa? Karena tahu jawaban atas segala permasalahan. Baik. Ikhwafillah, kita lanjutkan dengan al-hadithul khamis, hadis yang ke-5. An Anas radhiyallahu taala anhu qala, jaa'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ma ukhbiru ka'annahum taqaluna قالوها فقالوا أي من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له بهم أما أنا فإن صلي الليل ولا آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إفقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وتزوج بعن tiga orang ke rumah istri-istri Nabi sallam bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka diberitahu tentang bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menganggap kecil ibadah mereka. Ya. Kata, di manakah dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diampuni dosa-dosanya yang terdahulu yang akan datang. Maka salah seorang antara mereka mengatakan, aku akan tidak akan tidur. Katakan, aku akan berpuasa terus dan tidak akan pernah berbuka. Yang lain mengatakan, ya, aku akan menjauhi perempuan, maka aku tidak akan menikah setelah. Maka datanglah Nabi SAW lalu berkata, apakah kalian mengatakan hal-hal yang dikatakan tadi? Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku puasa dan aku berbuka. Aku sholat dan aku juga tidur. Dan aku menikahi perempuan. Barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Penjelasannya, qaluhu yas'aluna an ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang tata cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi hasu syababatu sahabati ala mutaba'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan bahwa para sahabat itu berusaha, ya, untuk apa? Untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu ka'annahum taqaluha. Mereka menganggap ibadah mereka itu remeh, tidak ada apa-apanya. Fihi anal ibrata bil kaif la bil kam. Di sini ada pelajaran bahwa dalam ibadah itu yang menjadi ibrah, yang menjadi pelajaran adalah caranya, bukan banyaknya. Maksudnya apa? Adalah bagaimana sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun cuma sedikit. Ya, walaupun cuma sedikit. Percuma beribadah banyak-banyak tapi tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Adalah kesesuaian dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana banyaknya. Wa qalu qala ahaduhum amma ana fa inni usalli abada. Wa qala akharana a'tazul nisa'a fa la atazawwaju abada. Ya, kemudian ketika disebutkan salah seorang di antara mereka berkata, adapun aku kan salat malam selamanya, tidak pernah tidur. Yang lain mengatakan pernah berbuka. Jadi puasa setiap hari, ya. Kemudian yang ketiga mengatakan, adapun aku akan menjauhi perempuan dan aku tidak akan pernah menikah. Pelajaran apa di sini? Pelajarannya anak istihsanal aqli lil amali la yusayyiruhu masyru'an illa bi taqriri syar'i. Apa yang dianggap baik oleh akal, ya? Apa yang dianggap baik oleh akal di dalam sebuah ibadah, di dalam sebuah amal, itu tidak akan menjadi baik, tidak akan menjadi boleh diamalkan jika tidak ditetapkan oleh syariah. Ya, seperti di sini kita melihat, ya, orang yang mengatakan aku akan terus sholat malam dan tidak akan pernah tidur, secara akal itu baik, ya, dibandingkan orang yang tidur. Tapi karena tidak ditetapkan syariah, maka itu menjadi jelek, menjadi buruk. Oleh karena itu, timbangan di dalam baik dan buruknya ibadah itu bukan akal, tapi kesesuaian dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Waqaluhu faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Dan sabda Nabi SAW, apakah kalian mengatakan hal-hal yang tadi tersebut? Pelajarannya apa? Al-manhajul qawmi fi tathabuti minal akhbar. Jadi di sini adalah manhaj yang lurus, pedoman yang benar di dalam apa? Di dalam tathabut, yaitu tabayyun, klarifikasi tentang berita-berita. Jadi langsung tanyakan kepada orangnya, bukan qila wa qala. Ya. Kecuali kalau memang sudah ada rekamannya yang secara utuh, bukan yang dipotong-potong, ya. Rekaman yang utuh, maka itu sudah salah satu bentuk tabayyun. Tanyakan langsung lagi, itu adalah juga boleh. Ya. Jadi tanyakan langsung kepada orangnya. Wa qalu wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Nabi SAW bersabda, demi Allah, sungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling bertakwa di antara kalian. Pelajarannya wazu tazkiyatin nafs, bahwa kita boleh mentazkiyah diri sendiri untuk maslahat. Maslahat di sini adalah apa? Contohnya agar pembicaraan kita didengar. Ya, contoh seperti begini. Ketika ada orang mengatakan, kamu siapa? Kamu kok bicara masalah agama? Kita katakan contohnya, saya tamatan, ya contohnya tamatan anu, saya muridnya anu, ya. Tapi bukan dalam rangka menyombongkan diri, tapi hanya untuk menunjukkan pertanggungjawaban tentang keilmuan kita. Atau contohnya, ketika ada orang mengatakan, memangnya kamu mampu untuk menangani anak yatim sekian banyak? Maka kita katakan, alhamdulillah, contohnya kita punya usaha yang besar. Ya, itu adalah untuk maslahat saja. Tapi merekomendasikan tuzakku anfusakum, dan jika kalian menyucikan diri sendiri atau menganggap suci diri sendiri. Wallahu a'lam. Wa qalu fa man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci kepada sunnahku maka dia tidak termasuk pada umatku. Qala Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala wa hadhihi al-ibaratu asyaddu syai' fil inkar. Imam Asy-Syatibi rahimahullah, Imam Asy-Syatibi itu penulis kitab Al-Itisam fiqih, mengatakan bahwa ibarat atau ungkapan Nabi SAW ini merupakan ungkapan yang paling keras di dalam mengingkari. Ya, sangat keras. Kenapa? Karena disebut sebagai orang yang tidak apa? Bukan umatnya, ya. Tidak termasuk umatnya. Siapakah di antara kita, di antara umat Islam yang tidak mau menjadi bagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam falaisa minni, itu adalah merupakan pengingkaran yang sangat berat, yang sangat keras sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun ma maltazamuhu illa fi'lan mantub aw tarki mantub ila fi'lan mantub akhar. Ya. Yang mereka laksanakan itu, mereka tidak ada wajiban kecuali melakukan hal yang diperintahkan, ya, atau meninggalkan hal yang memang disunahkan, atau melakukan perbuatan yang disunahkan yang lain. Maksudnya apa? Bahwa hendaknya jika disunahkan oleh Nabi SAW maka laksanakan, ya, jangan ditinggalkan. Karena kalau ditinggalkan itu akan membuat kita tidak termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana diancamkan oleh beliau. Fihi anna luzuma sunnati la yakunu illa bil ittiba' wa la tashfa kathratul amali al mujarrati anil ittiba' li sahibiha. Di sini juga pelajaran bahwa menetapi sunnah, ya, kalau kita mengikuti al-sunnah sesuai dengan sunnah, jika kita berpedoman dengan sunnah, maka apa? Maka itu tidak akan terjadi kecuali kita mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya amalan yang kita lakukan tidak akan menutupi atau tidak akan menggantikan kita ikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika amal-amal yang kita laksanakan yang banyak itu tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, orang yang mengatakan berzikir, baca Al-Fatihah 300 kali, ya, itu tidak akan apa? Tidak akan sama, bahkan sama sekali tidak akan menyamai ketika kita menyatakan Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar 100 kali. Kenapa? Karena yang pertama itu tanpa apa? Tanpa perintah dari Nabi SAW, adapun yang kedua itu dengan perintah dari Nabi SAW. Contohnya setelah habis salat fardu, dawamkan baca apa? Baca Al-Baqarah sampai selesai contohnya. Maka itu tidak akan sama dengan apa? Dengan mengucapkan takbir 3 kali, mengucapkan Allahumma anta salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali 3 kali, alhamdulillah 33 kali, 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarika lah, lahumul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mana yang besar? Adalah yang kedua tadi, yaitu mengucapkan yang remeh dibandingkan dengan baca Al-Baqarah sampai selesai setiap sholat fardu. Kenapa? Karena itu tidak ada petunjuk dari Nabi SAW. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis sadis, hadis yang ke-6. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah SAW, ya ma'syaral syabab tata' minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa lam wa man lam yastati' fa 'alaihi as-sawmi fa innahu lahu wija. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah ba'ah, sudah mampu, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah puasa. Puasa itu adalah tamim baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan oleh Sunan Imam-imam yang 4. Fihi anna marhal tashababi akhsabu marahilil umur. Pelajaran dari hadis ini pertama bahwa fase muda, ya, masa muda. Ketika orang masih muda itu merupakan masa umur yang paling subur, ya. Jadi umur yang paling subur itu kapan? Ya ketika masih muda. Profi, oleh karena itu kita harus apa? Harus mendorong para pemuda untuk apa? Untuk produktif. Produktif dalam arti dalam belajar, dalam berkreasi, di dalam berusaha untuk apa? Untuk mengembangkan dirinya dan berbuat untuk agamanya. Wa fihi 'inayatul islami bi hadhihi al-marhalati bi khassatin bi'adhimi 'athariha 'ala mustaqbali hayati sahibiha. Di sini ada perhatian Islam kepada apa? Kepada fase pemuda ini, ya, yaitu fase remaja dan dewasa. Kenapa? Karena masa muda ini pengaruhnya sangat besar. Untuk apa? Untuk masa depan kehidupan, ya. Sedangkan namanya pemuda itu adalah generasi penerus bangsa. Ya, karena pemudanya letoy, pemudanya melambai, ya, bagaimana generasi masa depan? Maka kita jauhkan pemuda kita dari boyband yang tidak bermanfaat sama sekali, gitu ya. Pergaulan yang hanya akan membuat para pemuda kita menjadi lemah, ya. Hanya membuat para pemuda kita menjadi orang-orang yang tidak berguna sama sekali, ya. Na'udzubillah min dzalik. Di mana Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yadhilluhumullah fi yaumin la dhilla ila dhilluh. Yang Allah lindungi, di mana tidak ada perlindungan pada saat itu kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat nanti. Syababun nasya'a fi ta'atillah adalah pemuda yang tumbuh dalam langkah taat kepada Allah. Yang tumbuh dengan apa? Dengan belajar agama dan mengamalkannya. Kemudian dalam hadis ini, yatikum syababun bi aqtaril ardh, akan datang kepada kalian para pemuda dari seluruh penjuru bumi. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'i bima abla. Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya apa? Tentang masa mudanya, untuk apa dia lakukan. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Maka kita selalu agar jangan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hawari radhiyallahu ta'ala anhu qadimna wa nahnu shabibatun ke hadis yang tadi yang kita sudah baca, yaitu dari Malik Al-Hawairith, bahasanya mereka datang kepada Nabi SAW ketika umurnya masih pada muda, berdekatan yang mudanya itu. Wafihi al-mubadaratu lizawaj litahsinil basar. Di sini dalam hadis ini juga segera menikah adalah untuk menjaga pandangan. Ikhwati fillah, ya. Kita jangan, tapi hembus sebutkan orang jangan cepat-cepat menikah. Ikhwati fillah, jika anak kita sudah cukup umur dan mendapatkan jodohnya, maka cepatlah nikahkan. Ya, jangan nanti-nantikan. Kenapa? Karena itu adalah ajaran dari Rasulullah SAW. Dan jangan takut. Ya. Jika mereka sudah ingin menikah, jangan kita tahan-tahan. Kecuali kalau memang calonnya tidak benar. Calonnya itu orang yang, ya, maka nikahkan, bertakwa kepada Allah. Jika kita masih kita bantu, maka bantulah. Jika tidak, maka Allah akan bantu mereka. Ya, karena Allah. Wa fi anayatu bi hifdzil jawarih. Tun 'ala sahibiha in ra'aha haqq ri'ayatiha wa qad takhunu niqamatan in ahmalaha. Di sini juga dalam hadis ini menunjukkan bahwa kita hendaknya menjaga tubuh kita. Kenapa? Akan nikmat bagi pemiliknya jika dipelihara dengan sebenar-benarnya, yaitu dipelihara sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Dan juga bisa niqamah. Kalau tadi ni'mah, ini niqamah. Niqamah ini adalah menjadi perlindungan atau menjadi bencana bagi kita. Jika apa? Jika kita memalikan anggota badan kita. Di sini Syekh As-Sadahan hafizahullah taala menyebutkan beberapa ayat, di antaranya wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Sungguhnya kalian, di tengah-tengah kalian itu ada apa? Dilakukan oleh apa? Dilakukan oleh anggota badan kita. Wadaihi raqib, apa yang diucapkan kecuali ada, tidak ada perkataan diucapkan kecuali ada apa? Ada raqib atid yang akan mencatatnya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dan Allah berfirman, katakanlah kepada orang beriman. Afwan, tadi terputus karena tiba-tiba koneksinya buruk. Kita lanjutkan. Fa innahu lahu wija. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa, karena sungguhnya puasa itu adalah tameng baginya. Pelajaran hadis ini fihi an azimu athar saumi fi ighdadil wasari wa tahsinil farj. Hadis ini menerangkan betapa besarnya pengaruh puasa di dalam apa? Di dalam menundukkan pandangan dan di dalam menjaga kemaluan. Ya. Jadi kalau orang ingin menjaga pandangannya, maka dengan apa? Dengan cara berpuasa. Demikian juga ingin menjaga kemaluannya dengan cara berpuasa. Wa fihi bayanul wasa'il syar'iyyati litahdhibi syahwatil insani wa 'adamil luju' ila ghairiha. Kal istibna'il ladzi yadhurru wa la yanfa'u wa yahdimu wala yabni. Di sini juga Rasulullah SAW menerangkan tentang wasail-wasail, sarana-sarana yang syar'i. Ya, sarana-sarana yang syar'i untuk apa? Untuk menyalurkan syahwat. Atau untuk apa? Untuk meredam syahwat manusia. Dan jangan sampai kemudian apa? Kemudian lari kepada cara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti apa? Contohnya masturbasi atau onani. Maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak bermanfaat, malah berbahaya. Onani itu juga hancurkan, bukannya membangun. Maka kalau memang sudah syahwatnya muncak dan belum sanggup untuk menikah, maka perbanyak puasa. Wa fi al-bu'du an. Di sini juga ada pelajaran bahwa hendaklah menjauhi segala bukan syahwat haram, ya. Tapi kalau yang halal tentu boleh. Yang halal adalah tentu antara suami dan istri. Maka para menikah jauhi, ya, ikhtilat. Jangan melihat hal-hal yang tidak haramkan Allah Subhanahu wa taala sehingga menyalurkan syahwatnya bergejolak sehingga tidak mampu untuk menyalurkannya. Lalu apa? Lalu lari kepada hal-hal yang tidak benar, bahkan mungkin sampai berzina. Nauzubillah min dzalik. Anna du'at al-khair hum awwalun nasi bil mubarati fi li'alla tashghulu nufusahum bima yadhurruha min fitan syahawat wa hatta yakunu qudwatan li ghairihim. Pelajaran di sini juga bahwa para dai kepada kebaikan adalah orang yang harus yang lebih utama untuk cepat-cepat menikah. Ya. Hai para pemuda yang belajar agama, para dai yang masih bujang, cepat-cepatlah menikah. Ya. Kenapa? Karena hal itu agar jangan sampai jiwa mereka disibukkan dengan syahwat yang mengganggunya, bahkan membahayakannya. Ya. Fitnah syahwat itu sangat mengganggu. Ya, bahkan berbahaya. Dan juga menjadi apa? Menjadi qudwah, menjadi contoh bagi selain mereka. Ya. Ya, kalau ada guru atau ustadznya membujang terus, lalu menyuruh orang menikah, bagaimana? Ya. Bagaimana aku bicara tentang tarbiyah, tentang pendidikan keluarga? Ya. Tidak akan bisa dia. وفيه أن على من يتولى الإعناية بشباب المسلمين أن يسعى لحفظهم من فتن الشهوات ومن بين أولى فتن الشهوات شريط أن ذلك حسب نص شرعي وفق منهج السلف الأمة. Oleh karena itu orang yang memerhati ya, para pemuda umat Islam tidaklah apa berusaha untuk menjaga mereka dari fitnah syahwat. Ya, jadi kalau kelompok pemuda itu harusnya apa? Harusnya mendorong mereka untuk cepat menikah. Ya, tidak ada apa? Tidak ada alasan mereka untuk membujang terus. Ya. Dengan alasan tidak boleh sama emak contohnya ya. Itu alasan orang yang lemah. Orang yang tidak punya azam, tidak punya keinginan yang kuat. Atau ketakutan-ketakutan yang lainnya. Dan tentu lebih utama juga adalah menjauhkan dari fitnah syubhat. Dengan syarat apa? Bahwa hal itu dilakukan sesuai dengan nas-nas syariah dan sesuai dengan manhaj salaful ummah. Jadi tidak seperti perjodohan membeli kucing dalam karung. Tetap harus ada sesuai dengan syariah. Ya, ada ta'arufnya sesuai syariah. Nawar sesuai syariah. Bukan langsung hanya bertukar CV langsung kemudian dinikahkan. Nah, itu tidak sesuai dengan syariah. Atau tanpa persetujuan wali dari perempuannya itu juga tidak sesuai dengan syariah. Wallahu ta'ala ahlam. Kemudian kita lanjutkan pada hadis as-sabi, hadis yang ke-7. An ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah SAW khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Baik kepada keluarganya atau kepada istrinya, dan aku adalah orang paling baik kepada keluargaku. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Pelajarannya fihi kamaluddin Islam wa annahu a'taqu lidhi haqqin haqqah. Ini hadis ini menunjukkan apa? Kesempurnaan agama Islam itu memberikan hak kepada setiap yang berhak. Ya. Hak dari keluarga adalah mendapatkan perlakuan yang baik. Wa fihi kamalu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, ini juga menunjukkan kesempurnaan akhlak Nabi SAW, sehingga Nabi itu terbaik di antara kita semuanya sampai akhir zaman nanti. Wa fi ta'abbudu lillahi azza wa jalla bil qiyam bi haqqil ahl, bahwa melaksanakan hak-hak keluarga itu merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar hubungan horizontal saja antara hamba dan hamba, tapi itu merupakan juga ibadah kepada Allah. Dengan kata lain, kalau kita tidak melaksanakan hak-hak keluarga kita, maka kita artinya sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Wa fi anna 'ala du'atil khairi 'ala inayati bi syu'uni ahlihim wa buyutihim. Fahum aulan nas. Para dai hendaklah memerhatikan urusan keluarga mereka dan urusan rumah tangga mereka. Kenapa? Karena keluarga mereka itu adalah orang yang paling utama yang diprioritaskan untuk mendapatkan perhatian dibandingkan yang lainnya. Ya, jangan sampai berdakwah kesana kemari tapi kemudian keluarganya tidak diperhatikan. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi bukan hanya diri sendiri tapi keluarga sebelum orang lain. Dan Ali radhiyallahu taala anhu berkata, addibuhum 'allimuhum, didiklah mereka dan ajarkan mereka. Itu sudah merupakan petunjuk dari salaful ummah. Wa fihi ar-radd 'ala man ahmala sya'na alihi wa baitihi bi da'wa at-tafarruq li da'wati an-nas. Ini merupakan bantahan kepada orang yang apa? pada orang yang melalaikan urusan keluarganya, ya, urusan keluarganya tidak diapa, keluarganya tidak diperhatikan, keluarganya tidak dibina atau keluarganya tidak diberi nafkah, contohnya dengan apa? Dengan alasan bahwa dia sibuk berdakwah, ya, dia konsentrasi dakwah. Tidak seperti itu. Konsentrasi dakwah itu dengan apa? Pada keluarganya dulu, baru kepada orang lain. Wa fi anil inayah ta bi sya'ni ahli min asbabil auni bi ba'da tafkilah ta'ala ala da'watin nas. Bahwa memerhatikan keluarga itu, ya, memerhatikan urusan keluarga itu merupakan juga salah satu sebab yang akan menolong untuk berdakwah kepada orang lain. Ya, jangan sampai apa? Jangan sampai kemudian orang mengatakan, "Ah, dakwah bla bla bla, lihat keluarganya." Ya, seperti jangan seperti itu, ya. Setelah ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwati fillah, ya, ketika kita mempelajari ilmu agama, yang penting adalah pertama untuk diri sendiri dan keluarga sebelum untuk orang lain, sebagaimana petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai sekian untuk pagi hari ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada besok hari. Jika ada kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan itu dari saya dan dari syaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat yang mendengarkan perkataan terbaik dan kemudian mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.